Mitra bisnis, pemerintah sedang membuat aturan pajak untuk diterapkan kepada pebisnis online yang melakukan transaksi di internet. Bahkan Ditjen Pajak akan membentuk kantor pajak khusus yang mengawasi transaksi online. Namun Asosiasi E-commerce mengatakan, saat ini bisnis online belum ideal untuk dikenakan pajak lantaran masih dalam tahap pertumbuhan. Malah pemerintah seharusnya memberikan insentif untuk mendukung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan penggiat digital Nukman Lutfi. Pak Nukman, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya kalau tujuan pemerintah itu mencari sumber pendapatan baru untuk pajak, itu masih banyak tempat lain, bukan di e-commerce. Karena e-commerce ini yang main kebanyakan UKM-UKM, yang dia baru belajar berbisnis. Nah, kalau belum apa-apa sudah dipajakin, sudah direpotkan oleh pajak, itu yang mau tumbuh nggak jadi tumbuh itu. Saya sih berposisi mendukung para UKM yang sekarang sedang bergairah untuk masuk ke e-commerce untuk diberi kesempatan tumbuh oleh pemerintah. Jangan dipotong oleh pajak, kasih kesempatan dulu. Mungkin berapa lama gitu ya, kasih kesempatan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, agar mereka benar-benar layak dipajakin. Kalau sekarang belum. E-commerce ini kan sedang mencari bentuk, ya. E-commerce sedang mencari bentuk, sedang mencari peluang-peluang yang bisa dimasuki agar bisa bersaing dengan internasional. Karena kalau sudah e-commerce, itu tantangannya bukan hanya lokal tapi global. Dan pemerintah sekarang justru saya melihat masih abai dengan pemain-pemain dari asing. Pemain asing itu masuk ke Indonesia, di-download oleh orang Indonesia, barangnya dibeli oleh orang Indonesia, kebanyakan tanpa pajak loh. Nah itu justru kalau mau jadikan target pajak itu bukan pengusaha-pengusaha kecil Indonesia yang baru tumbuh, baru mulai di e-commerce langsung kena. Yang besar-besar itu yang bentuknya PT itu sudah bayar semua pajak yang berlaku di Indonesia, pasti dia ikut membayar. Cuman kenapa kok pemerintah targetnya di online? Kemungkinan besar dugaan saya karena banyak yang nggak berbentuk badan hukum di online ketika jualan. Kalau bentuknya sudah PT, dia jualan online pasti bayar pajak karena masuk ke pembukuannya dia kan. Itu sudah pasti nggak ada masalah lah untuk yang sudah PT, pasti bayar pajak dia. Kalau yang belum PT, itu cara pemerintah mantau gimana, ya kan? Angkanya kecil-kecil lagi. Padahal duit terbesar itu pajak tuh ya di sana tuh loh, para pengumpul pajak yang raksasa itu aja diurusin. Jumlahnya nggak banyak kan mereka orangnya. Nah sekarang kalau lewat iklan baris nggak dipajekin, kenapa lewat internet dipajekin? Itu sama aja kan? Kalau kamu jualan mobil lewat iklan baris, kamu kena pajak nggak? Sama juga. Mobil itu nggak jual lah lewat iklan baris tapi online, kena pajak. Lalu bagaimana dengan rencana pembentukan kantor pajak khusus untuk mengawasi transaksi online itu, Pak? Kalau susah sih jangan dulu, makanya nggak perlu ada yang mantau-mantau. Kasih dulu kesempatan supaya tumbuh, supaya benar-benar orang Indonesia itu berjualan online-nya laku, baru nanti pajakin. Kalau sekarang belum lah. E-commerce aja banyak yang rugi gitu kok di Indonesia. Iya, banyak yang rugi di Indonesia. Tapi saya melihat semangatnya adalah menambahi pendapatan negara dari pajak. Itu saya setuju sama semangat itu. Cuman masih ada tempat lain yang bisa dicari untuk nambahin pajak itu. Demikian penggiat digital Nukman Lutfi, saya Mandariska.